لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، jamaah rahimahkumullah, kita melangsungkan pembacaan kitab Tauhid dengan syarah Fathul Majid, masih dalam bab Fathul Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub, bab tentang keutamaan Tauhid dan apa-apa yang dengan Tauhid tadi bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu keutamaan Tauhid. Jadi kalau sudah dipanggil untuk bertauhid kepada Allah, kita segera menyambut panggilan Tauhid tadi. Ya, ini keutamaan luar biasa. Jadi kita sampai pada ucapan beliau dalam syarah keterangan. Wa qala Ibnu Rajab. Ya, betul. Sampai situ. Kalau salah dibilang salah. Ya, qala Ibnu Rajab. Baik. Masih dalam seputar penjelasan tentang la ilaha illallah. Ya. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, Al-ilahu huwa alladhi yuta'u fala yuqsa. Al-ilahu, sesembahan yang dimaksudkan sembahannya adalah Allah, itu adalah sesuatu yang ditaati, maka jangan dimaksiati. Haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khaufan, yang memiliki kehormatan baginya, kemuliaan, kecintaan dan takut. Jadi ketika seorang itu mentaati Allah, tidak dimaksiati, maka ketaatan itu merupakan bentuk kehormatan atau bentuk rasa hormat kita kepada Allah. Kemudian memuliakan Allah, mencintai Allah dan takut kepada Allah. Itu kalimatnya. Wa raja'an wa tawakkulan alaih, dan juga dalam rangka raja', berharap kepada Allah, dan tawakkal, menyandarkan diri itu hanya kepadanya. Wa su'alan minhu wa du'aan lah, minta kepada Allah dan berdoa kepadanya saja. Jadi begini maksudnya kalimat ini yang terakhir. Kita minta kepada Allah, itu asalnya dalam semua masalah. Namanya kamu mau mendapatkan satu gelas jahe ini, kita gampang mendapatkannya secara tabiat sekarang. Tapi apakah kalau boleh kita meminta kepada Allah? Boleh. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk dimudahkan mendapatkan satu gelas jahe. Boleh, itu asalnya. Segala sesuatu itu mintanya kepada Allah. Paham dong? Kemudian setelah itu kita melakukan apa? Ikhtiar. Itu asalnya. Apalagi pada perkara-perkara yang kita tidak mampu padanya. Pada perkara-perkara yang manusia tidak mampu padanya, itu terutama lagi kita itu minta hanya kepada Allah. Itu ya, dipahami. Itu asalnya minta. Pada perkara-perkara yang kita mampu pun, kalau kita mendahulunya dengan meminta kepada Allah, itu perkara yang utama. Apalagi perkara-perkara yang manusia itu tidak mampu padanya. Pemtum ya, atau rezeki. Ya Allah, aku mohon dimudahkan rezeki atasku. Itu lebih utama lagi untuk kita minta kepada Allah. Ya. Bisa boleh minta HP? minta HP, boleh itu. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mendapatkan HP yang aku inginkan, mudah-mudahan diberkahi. Gitu. HP gampang kita dapatkan, tapi minta kepada Allah lebih dahulu, itu perkara yang dituntut. Itu tauhid namanya, mempelajari tauhid itu di situ. Tidak anggap remeh perkara yang kita itu bisa hanya sekedar mendapatkan, bisa enggak, minta kepada Allah itu lebih utama. Baik. Yang berikutnya. Wa la yasluhu hadza kulluhu illa lillahi azza wa jalla. Maka ini tidak diperbolehkan pengharapan, tawakal, mahabbah, kecintaan dan seterusnya tadi tidak boleh kecuali hanya diperuntukkan kepada Allah semata-mata, azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur allati hiya min khasa'isil ilahiyyah kana dhalika qathan fi ikhlasihi. Barang siapa yang mensekutukan makhluk pada sesuatu dari perkara-perkara ini, yaitu dalam hal pengharapan, dalam hal kecintaan, dalam hal pemuliaan, dalam hal berdoa, semua itu ada serikatnya padanya makhluk yang merupakan kekhususan dari sifat ilahiyah Allah, sifat bersendirinya Allah untuk diibadahi. Kana dalika qathan, yang demikian itu merupakan cercaan atau kecacatan, kecacatan dalam keikhlasannya. Ya, belajar ikhlas itu susah ya. Ikhlas itu susah, Mas. Ikhlas itu berkaitan dengan apa, Mas? Ikhlas itu berkaitan dengan apa? Niat ya. Jadi menjaga ikhlas, niat itu susah. Ya. Kata Sufyan Tsauri itu, ma'alajtu ma'alajtu syai asadd min niyatihi, atau kama qala rahimahullah. Ya, aku mengobati sesuatu yang paling sulit dari niatku. Itu sesuatu yang masuk itu niatku. Fa innaha taqallub, karena sebenarnya niat itu apa? Suka berubah-ubah. Itu Sufyan Tsauri. Yang paling susah diobati itu niat. Karena niat itu apa? Berbulak balik. Satu detik niatnya karena ini, bisa satu detik kemudian berubah. Kemudian berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Maka susah diobati niat. Itu kaitannya dengan ikhlas kepada Allah. Baik. Kemudian fi qawli la ilaha illallah, maka itu merupakan kecacatan dalam ikhlasnya pada ucapan seorang la ilaha illallah, itu akan mencacati ucapan la ilaha illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, akan cacat. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluk bihasabi ma fihi min dalik, maka yang demikian itu ada peribadahan kepada makhluk sesuai dengan apa yang dia berada padanya dari tingkat keikhlasannya tadi. Cacat. Ya. Wa qala al-Biqai, berkata al-Biqai rahimahullah, la ilaha illallah ay intafa intifaan aziman ay yakuna ma'budun bihaqqin ghairil malik al-a'zam, yaitu menafikan dengan penafian yang besar bahwasanya tidak ada, tidak mungkin pernah diibadahi dengan benar selain al-malik al-a'zam. Siapa itu? Allah. Itu Raja yang Maha Agung, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kecuali Allah saja yang diibadahi. Fa in hadzal ilma huwa a'dhamu dzikri wal munjiyah min ahli sa'ah. Karena ilmu ini adalah sebesar-besarnya peringatan yang menyelamatkan dari keadaan-keadaan di hari kiamat nanti, Mas. Jadi semua yang kita bahas tadi, akibat yang paling dahsyat akibatnya di hari kiamat. Jadi perkara-perkara yang kemudian kita menjalaninya dalam bentuk kesyirikan kepada Allah, akibat yang paling keras ancamannya yaitu ketika hari kiamat. Maka sebelum datangnya hari kiamat, maka kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan tobat itu diterima? Kalau di masa sekarang ini sebelum datangnya hari kiamat, itu berkaitan langsung dengan apa yang ada pada kita, yaitu sebelum nafas ruh itu sampai ke tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughayyir. Hadis sahih atau disasan At-Tirmidzi. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum ruh itu berada di kerongkong. Itu berkaitan dengan diri kita. Kalau berkaitan dengan waktu, itu berkaitan dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Di antaranya sebutan hadis, di antaranya telah munculnya Dajjal. Telah munculnya Dajjal, baru kamu mau bertobat, tidak akan diterima tobatmu walaupun kamu masih hidup. Munculnya Dajjal, baru mau bertobat, oh aku beriman, betul yang dikatakan Nabi, Dajjal itu ada, aku mau bertobat sekarang, tidak diterima tobatmu, tidak ada waktu lagi. Tanda-tanda besar kiamat. Atau disebut dalam hadis, yaitu terbitnya matahari dari sebelah timur apa barat? Barat. Kalau sekarang dari timur, datangnya terbit matahari sebelah barat, di saat itu manusia baru mau bertobat, tidak akan terima tobatnya. Lihat itu dahsyatnya. Disebutkan yang ketiga dalam hadis, yaitu munculnya binatang yang melata di waktu duha yang bisa berbicara dengan manusia, yang menceritakan tentang keadaan manusia itu sudah menentang ayat-ayat Allah. Ketika muncul ini, kamu mau bertobat, tidak akan terima tobatmu. B, kalau sudah begitu, celaka. Sebelum datangnya tanda-tanda kiamat besar, datangnya tanda-tanda kiamat kecil. Biasa iki, tanda-tanda kecil itu sudah banyak. Sudah banyak, Mas. Tanda-tanda kecil sudah banyak. Di tanda-tanda kecil ini kita tidak mau ngambil ibrah pelajaran, kemudian datang tiba-tiba tanda-tanda hari kiamat besar, dalam kita lalai, bagaimana? Padahal datangnya itu kita enggak tahu kapan Dajjal itu muncul, kita juga enggak tahu kapan pastinya. Perkara yang gaib, perkara yang belum diketahui kapan. Gitu, Mas? Betul enggak? Nah, pasti pengajian ini, pengawasan ini itu sebagai peringatan bagi kita, diingatkan terus, ya, memperbaiki amalan. Baik. Kemudian, wa inna ma yakunu ilman idza kana nafian, maka dia akan menjadi suatu ilmu, la ilaha illallah, itu kalau dia itu bermanfaat. Dikatakan orang itu memiliki ilmu secara hakikat, dalam bahasa para ulama, kalau ilmu itu memberikan manfaat, itulah yang disebut ilmu. Itu secara hakikat ilmu, karena ilmu itu memberikan manfaat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, apa Mas? Bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk. Petunjuk apa? Ilmu. Apa ilmunya Nabi SAW yang dapat dari Allah? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Kemudian amalan soleh, dinil haq itu amal soleh. Maka betul dikatakan oleh para ulama, dari sekian banyak nas yang disebut ilmu itu memberikan apa? Manfaat. Wa innama yakunu nafi'an idza kana ma'al it'an wal 'amal bima taqtadihi. Hanya saja disebut manfaat. Ya, manfaat itu kalau bersamaan dengannya adanya ketundukan dan juga amalan terhadap apa yang terkandung dari ilmu tersebut. Paham ya? Ya. Jadi namanya seorang memiliki ilmu la ilallah, memiliki manfaat. Kenapa? Karena ada ketundukan dari kalimat la ilallah itu untuk diamalkan isinya. Itu ucapan Al-Biqah rahimahullah. Wa illa fahuwa jahlun sarf atau sirfun. Kalau tidak dia mengamalkannya, tidak bermanfaat, maka itu disebut dengan kebodohan yang murni. Kebodohan yang murni, bukan ilmu. Wa qala At-Tibi rahimahullah, masih al-ilah. Al-ilahu fi'alun bimakna maf'ulin. Al-ilah itu wazan timbangannya fi'alun. Dalam wazan timbangan bab wazan. Dengan makna bermakna wazan fi'al itu maf'ul maknanya. Masdar bermakna isim maf'ul. Itu sering para dari kalimat Arab. Sesuatu yang masdar itu bermakna maf'ul. Seperti dalam sabda Nabi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Raddun itu adalah masdar. Radda yaruddu, apa Mas? Raddan atau dalam bentuk marfu'nya raddun. Ai raddun artinya mardudun. Raddun itu masdar. Maknanya mardud, maf'ul, ditolak. Maknanya ditolak. Itu ma'ruf gitu, di kalangan ulama. Baik, berarti al-ilah itu makna maf'ul. Seperti kal kitabi bimakna al-maktub. Contoh kalimat kataba yaktubu kitaban. Kitaban bermakna apa? Maktub. Kitab bermakna maktub yang ditulis. Yang saya pegang ini, yang ada di kitab-kitab kita semua, namanya apa Mas? Kitab. Karena maktub sudah tertulis. Ini namanya maktub karena sudah ditulis. Nah, yang para panjenengan yang sebelah ini namanya bukan kitab. Ini namanya apa Mas itu? Apa? Daftarun. Satu bahasa, daftarun. Buku tulis, buku yang baru mau ditulis. Itu bukan kitab, namanya daftar. Maktub artinya telah tertulis, ditulis. Baik. Min aliha ilahatan. Ya, aliha ilahatan fiilnya. Aliha ilahatan itu masdarnya. Hei abada ibadatan. Sama maknanya, yaitu yang disembah, yaitu ma'bud. Kalau abida atau abada ibadatan, yaitu ma'bud maknanya, yang disembah. Baik. Setelah itu kita membaca qala syarih, berkata penjelas atau orang yang menjelaskan, baik, Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Punya antum ada? Ada Mas? Ada. Baik. Ha wa hadza katsirun fil kalamil ulama. Dan ini banyak dari ucapan para ulama rahimahumullah. Wa ijma'un minhum annal ilaha huwal ma'bud, dan mereka sepakat. Tidak ada berselisih bahwa makna annal ilaha yaitu al ma'bud. Sesembahan itu maksudnya yang disembah, yang diibadahi. Itu mereka sepakat. Khilafan lima yaqtaqiduhu ubadul kubur wa jahalatul mutakallimin. Ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh para penyembah kubur dan orang-orang yang bodoh dari kalangan falasifah kaum mutakallimin. Ya. Min anna ma'nahu, mereka mengatakan maknanya huwal khaliqul wal qadiru alal ikhtirai, yaitu makna la ilaha illallah atau makna al ilah, sembahan itu adalah dialah yang menciptakan, dialah yang berkuasa atas penciptaan. Maknanya itu mas, enggak. Kalau hanya makna itu saja, itu sudah dipahami oleh orang-orang jahiliyah, musyrik jahiliyah, yang mereka memahami bahwa Allah itu dat yang menciptakan, yang mengatur dan seterusnya. Tapi ketika disuruh untuk menyembah satu Allah saja, itu sembahan satu Allah, mereka tidak mau. Wa nahwu dzalik, dan seperti itu misal yang lainnya, wa yadunnuna annahum idza qaluha faqad atau minat tauhid bil ghayatil quswa, dan mereka menyangka sesungguhnya apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, mereka telah mendatangkan tauhid dengan sepuncak-puncaknya. Masyaallah ya, keyakinan luar biasa mereka yang tadi disebutkan yang terakhir tadi. Kalau sudah menyebutkan la ilaha illallah, berarti mereka telah mencapai tauhid yang klimaks, yang sepuncak-puncaknya. Ya, kuswatannya jauh, tapi di sini mananya betul-betul yang mendalam. Walau fa'alu ma fa'alu, walaupun mereka kerjakan apapun, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah mencapai puncak daripada tauhid. Enggak peduli mau mengerjakan apa saja. Ini keyakinan mereka. Min ibadati ghairillah, dari bentuk beribadah kepada selain Allah, kada'watil amwat, seperti berdoa kepada mayit-mayit. Pergi berdoa kepada mayit ini, Mas. Nanti orang datang ke kuburan berdoa. Apa langsung syirik gitu? Apa langsung syirik orang datang ke kuburan berdoa di kuburan? Syirik itu. Apa? Si siapa namanya? Lupa namanya, lupa. Si siapa namanya? Mudaris, Daris, Darus, Mudaris, Darus. Orang berdoa di kuburan, syirik. Hah? Oh, enggak apa-apa. Jadi orang berdoa di kuburan itu ada beberapa kemungkinan. Berdoa kepada mayit artinya mendoakan kebaikan bagi mayit, diampuni dosanya, diluaskan kuburannya, dikuatkan dalam kuburannya dari pertanyaan-pertanyaan. Maka ini boleh. Memang itulah yang diinginkan bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kalau yang kedua, datang ke mayit, minta kepada mayit dibukakan rezekinya, kemudian dilapangkan hidupnya. Kepada siapa nih? Pada mayit. Tapi masih mengatakan ya Allah, ya Allah. Bagaimana? Ini syirik akbar atau syirik asghar? Asghar, karena dia masih mengatakan kalimat Allah, minta kepada Allah agar mayit ini bisa membukakan rezekinya. Masih ya Allah, ini intinya ya mas. Kalau orang selama masih mengatakan ya Allah, itu berarti dia belum sampai kepada akbar. Tapi kalau dia semata-mata hanya meminta kepada si mayit saja tanpa menyandarkan itu kepada Allah, maka sudah menjadi syirik apa? Akbar. Ya Allah, berikanlah kepada mayit ini agar bisa memudahkan saya mendapat rezeki. Nah, ini masih Allah ada. Maka dia syirik apa? Asghar. Dari mana si syirik asghar? Karena dia menjadikan sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebab dalam syariat kita. Apa? Minta kepada agar mayit bisa demikian. Tapi mintanya kepada Allah. Yang bentuk yang berikutnya ini haram. minta bentuk berikutnya haram, tidak syirik, haram. Apa itu, Mas? Yaitu orang yang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kedudukan si mayit. Ya Allah, demi ya, dengan sebab kedudukan si mayit ini sebagai seorang pemimpin dahulunya di hidupan dunia, seorang pahlawan atau seorang ini, maka berikanlah aku kemudahan dalam hidupku. Ya Allah, demi karena sebab jabatan si mayit ini, demikian ini. Ini adalah haram, tidak boleh. Jadi dia tidak minta kepada mayit, tetapi dengan perantaraan apa? Perantaraan jabatan kedudukan si mayit. Tapi masih mengatakan ya Allah. Itu ya Allah ini menjadi suatu ukuran. Berarti dia masih minta kepada Allah. Kalau selama orang itu masih minta kepada Allah, ya, itu kalau mukhlis minta kepada Allah, itu namanya tauhid. Tapi kalau dia mukhlis kepada Allah tapi menjadikan satu sebab, sebab-sebab itu tidak disyariatkan oleh Allah, syirik asghar. Tapi kalau seorang itu semata-mata minta kepada makhluk pada perkara yang tidak dimampu kecuali Allah saja, dan dia minta kepada makhluk itu saja tanpa menyerahkan kepada Allah, syirik apa? Akbar. Itu perincian-perincian tentang masalah keadaan itu. Ya, baik. Baik Bapak, kita kadang-kadang tidak lancar membaca, tapi banyak penjelasan. Ya, baik. Seperti wal istighatsah bihim fil qurbat, seperti meminta kepada mayit, ya, pada perkara-perkara yang di situ mereka mendapatkan kesusahan-kesusahan. Datang kepada mayit, ya mayit, si fulan, ya si fulan, tolong bukakanlah rezeki untukku, selamatkanlah aku dari perjalanan ini. Pada si mayit, toh, maka syirik apa? Akbar. Syirik apa? Akbar. Baik. Wanadar fil mulimat, dan bernadar pada bencana-bencana. Ila ghairi dalik min anwa'i ibadah, pada perkara yang lain dari jenis-jenis ibadah yang ada. Baik. Wa ma sa'aru anna musyrikil Arab wa ghairahum yusarikunahum fil iqrar bihadal makna. Dan apa-apa yang mereka merasa atau tanda-tanda, ya, bahwasanya orang-orang musyrik Arab dan selain mereka yang berserikat dengan mereka dalam hal penetapan dengan makna ini, yaitu la ilaha illallah, bermakna apa, Mas? Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Ini namanya mereka berserikat dengan akidahnya musyrik Arab. Musyrik Arab itu punya keyakinan bahwa Allah itu malah tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Itu sama. Ya. Kemudian wa ya'taqiduna anna Allah huwal khaliqul qadiru ala ikhtira'. Baik, ini demikian kalau mereka berkeyakinan bahwa Allah itu yang mencipta, yang berkuasa atas apa yang dia ciptakan. Kama qala ta'ala, sebagai Allah berfirman, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yakunun Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik Arab, siapa yang menciptakan mereka, mereka sungguh mengatakan Allah. Betul enggak? Ya. Mereka yakin penciptaan itu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul 'alim. Al-Zukhruf ayat 9. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, sungguh mereka akan mengatakan yang menciptakan langit-langit dan bumi itu adalah al-aziz al-alim. Siapa itu? Allah. Nama-nama Allah. Al-Aziz yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Siapa itu? Allah. Mereka jawab begitu dalam beberapa tempat ayat-ayat Allah. Fa akhbara ta'ala anhum, maka Allah mengabarkan tentang mereka orang musyrik, annahum ittakhadu al-awliya'a min dunihi, bahwa mereka mengambil pelindung pelindung dari selain Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali, jadi tidaklah kami beribadah menyembah mereka kecuali liyuqarribuna, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada siapa? Ila Allah, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikan sembahan-sembahan itu sebagai apa, Mas? Sebagai perkara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini dilarang, enggak boleh kita menyembah patung dalam rangka bisa patung itu mendekatkan diri saya kepada Allah. Ini alasan yang salah. Enggak boleh. Penyembahan itu hanya kepada Allah saja. Baik. Kemudian fataban liman kana Abu Jahlin wa ru'usul kufri min Quraisyin wa ghairihim a'lam minhu bima'na la ilaha illallah, maka celakalah liman, bagi orang yang keadaan itu seperti Abu Jahal dan para pemimpin orang kafir dari Quraisy dan selain mereka, bahwasanya justru dia itu, mereka itu lebih tahu tentang makna la ilaha illallah. Abu Jahal tahu makna la ilaha illallah. Ya, kalau diucapkan, maka dia akan meninggalkan seluruh peribadahan dia dan hanya menyembah Allah saja. Dia tahu itu. Makanya dia enggak mau masuk apa? Islam. Abu Jahal. Qala ta'ala, Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya apabila dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau mengucapkannya. Wa yaquluna inna latariku alihatina lisairi majnun. Mereka mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami yang banyak ini karena sebab seorang penyair yang gila? Itu Rasulullah sallallahu na'udzubillah min dzalik. Mereka mensifati Nabi dengan sifat ini, dan ini juga disifatkan kebanyakan kepada para Nabi Rasul yang sebelumnya. As-Saffat ayat 35 dan 36. Fa'arafu annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim. Mereka mengetahui bahwasanya itu menunjukkan la ilaha illallah, itu menunjukkan agar mereka meninggalkan peribadahan yang mereka sembah, ya, dari sembahan-sembahan mereka, ya, ma'budatihim, sesembahan-sembahan mereka. Qultu, aku katakan, rahimallah, wa dalalatuha ala hadha dalalatu tadammunin. Ya, dalam ayat, dalam kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan kepada dalalah, dalil atau tanda yang menunjuk, yang mengandung wa anna dalika yaqtadi ikhlas al ibadati lillahi wahdah, dan sungguhnya demikian itu menuntut untuk ikhlas beribadah kepada Allah semata. Ya. Fadalalatuha ala nafil ilahiyah wa ibadatiha wa ifradillahi ta'ala bil ibadati dalalatu mutabaqah. Maka kalimat itu menunjukkan kepada penafian kepada tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah dan beribadah kepadanya, dan juga mengesakan Allah dalam ibadah, itu semua menunjukkan kepada dalalah yang sesuai, yang cocok. Jadi mamanya la ilaha illallah diyakini bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Semua itu saling apa? Bersesuaian, bukan bertentangan. Justru orang yang mengatakan tidak ada sembahan kecuali tidak ada yang mencipta kecuali Allah, itu justru akan membawa orang itu hanya menyembah kepada Allah saja. Itu namanya mutabik, saling bersusahian, saling mencocoki. Fadallat, maka menunjukkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ala nafil ibadati an kulli ma siwallah kainan man kana. Itu menafikan peribadahan dari seluruh apa yang selain Allah, siapapun orangnya, siapapun orangnya. Semua selain Allah namanya apa, Mas? Selain Allah namanya apa? Makhluk. Berarti siapa saja. Allah itu satu atau dua? Satu. Berarti kalau selain Allah, makhluk. Enggak ada. Allah itu ada satunya, ada temannya, ada anaknya, enggak ada. Allah saja. Selainnya, makhluk. Dari nabinya, malaikatnya, bidadarinya, surganya, nerakanya, makhluk semua. Paham ya? Baik. Wa isbat al-ilahiyah lillahi wahda duna masiwah, dan menetapkan al-ilahiyah, sifat keesaan Allah yang darinya diibadahi saja, itu untuk Allah saja, bukan kepada selainnya. Wa hada huwa tauhid, itulah yang dinamakan dengan at-tauhid, alladhi da'at ilahi ar-rusul, yang para rasul itu mendakwahkan at-tauhid. Wa dalla alaihi al-Qur'an, dan telah menunjukkan perkara tersebut Al-Qur'an, min awalihi ila akhir. Al-Qur'an dari awalnya sampai akhirnya, dari Al-Fatihah sampai surat Al-Mas, kul a'udzu birabbin nas, semua menunjukkan kepada apa? Tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Jadi kita mempelajari tauhid itu mempelajari objek yang paling tinggi. Kenapa, Mas? Karena mempelajari kaitannya dengan zat Allah. Ilmu itu akan bertambah mulia, semakin mulia karena objek yang dipelajarinya. Enggak percaya? Enggak percaya? Apa iya, Ustaz? Kalau orang kurang paham kan begitu. Apa iya, Ustaz? Ya sekarang kamu pelajari ilmu dunia saja. Ilmu dunia itu kan macam-macam, ya. Nah, semakin mulia ilmu itu semakin dianggap penting karena apa? Objek yang dipelajarinya. Betul enggak? Begitu pula dengan ilmu yang berkaitan dengan zat Allah, itulah ilmu yang paling penting, yang paling mulia. Jadi enggak salah ini kalau kita pelajari ilmu tauhid, enggak salah. Karena itu ilmu yang paling penting, mempelajari zat-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala anil jin, sebagaimana Allah berfirman tentang jin. Jin itu apa ya? Jin dan jun? Hah? Jin dan jun. Jin itu apa? Makhluk. Makhluk berupa apa? Hah? Berupa dari api. Hidup di mana? Di alam dunia, kan? Hidup di alam dunia, tapi baik. Tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali diizinkan oleh Allah. Kecuali diizinkan oleh Allah. Lalu apa itu jin? Ada yang bertanya. Apa perbedaan jin, syaitan dan iblis? Wala alam bisawab. Ditanya begitu jawabnya apa? Wala alam bisawab. Betul. Kalau enggak tahu kan jawabannya wala alam bisawab. Masa dari dulu sampai sekarang jawabannya wala alam bisawab terus, enggak pernah mencari tahu tentang jin itu apa? Siapa yang tahu, Mas? Ini metode tanya jawab kadang-kadang. Biar enggak ngantuk. Siapa yang tahu? Ayo berikan faedah kepada kita semua. Hah? Pecahan jadi ya jin pecah-pecah jadi iblis. Hah? Hah? Kalau Dipahami? Sudah. Ini kan penjelasan ini. Tadi kan kalau pecahan Ustaz belum memahami. Kalau ini sudah dipaham. Kan sudah paham. Nah, yang lain, mungkin ada pendapat yang lain. Monggo, enggak apa-apa. Samping itu antum juga harus bekerja sama ini. Bagaimana? Itu jin. Tadi kan pertanyaannya tadi apa? Jin, syaitan dan iblis. Nah itu. Berarti jin. Kembali ke berarti kalau syaitan? Kalau jin ada yang beriman dan ada yang murtad, ada yang kafir. Kafir. Iblis jelas itu kafir. Kafir. Syaitan? Kafir. Nah, kalau memang belum bisa dijawab dengan baik, ada yang sudah punya ilmu, tapi enggak apa-apa, kita berikan faedah biar kita tuh tahu apa itu jin. Ya Mas ya, jin adalah satu makhluk. Sebagaimana ada makhluk yang lain namanya manusia. Maksudnya jin itu sendiri, manusia itu sendiri. Jenisnya sendiri-sendiri. Paham ini Mas? Dari manusia itu ada yang baik, ada yang jelek. Paham itu? Jin itu juga ada yang baik, ada yang jelek. Ini ucapan umum, baik, jelek. Beriman, kafir. Beriman, kafir, sama. Manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang baik, ada yang jelek. Jin ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang jelek, ada yang baik. Sudah nih Mas? Ini jenisnya beda ini. Jenis. Kemudian ada satu jenis dari jin, satu person dari jenis jin yang dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, Allah jadikan dia sebagai jin yang mengapalai kerusakan, kekafiran, kekufuran, dan dia ditunda ajalnya sampai yaumul qiyamah. Itu namanya iblis. Iblis itu nama dari satu jenis jin, dari jin-jin yang ada, yang Allah tetapkan dia sebagai kepalanya kerusakan, kekafiran, yang ditunda ajalnya sampai yaumul qiyamah. Dipahami? Berarti iblis itu dari mana? Dari jin. Tetapi jin yang Allah tetapkan satu orang ini, satu jin ini, menjadi orang yang mengapalai kejelekan. Sebagaimana di dalam manusia pula yang Allah tetapkan ada para nabi, yaitu Nabi Adam itu dari jenis apa? Manusia. Yang Allah tetapkan dia sebagai manusia yang baik. Jadi manusia juga, tapi orang yang baik. Berarti iblis itu dari jin, tetapi dia adalah pemimpin apa? Kejelekan. Itu iblis, satu jenis iblis itu. Nah, syaitan itu apa? Syaitan itu adalah sifat jelek dari dua jenis manusia dan jin, yang jelek, yang berbuat kerusakan, kejelekan, namanya apa? Syaitan. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia. Berarti iblis masuk syaitan? Masuk juga syaitan, karena sifatnya apa? Jelek. Jelek. Sudah dipahami ini? Sudah? Sudah dipahami belum? Nah, itu siapa yang bilang ini? Siapa yang bilang ini? Apa Ustaz Ahmad tadi? Siapa yang bilang ini? Yang menjelaskan itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu kan lebih, kamu kan lebih percaya. Kalau maunya bilang Ustaz Ahmad yang menjawab. Masa? Nah, ini sudah terakhir bilang yang menjelaskan ini siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perbedaan dari tiga jenis tadi, apa kesamaannya dan seterusnya. Paham ya? Berarti kepala kejelekan itu berasal dari jin, yang namanya apa? Iblis. Kepala kebaikan itu adalah pada manusia, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya. Pemimpin kejelekan itu adalah iblis. Seluruh kejelekan dipimpinnya. Dan kebaikan itu dipimpin oleh nabi dari kalangan manusia. Tidak ada nabi dari kalangan jin, tapi nabi dari kalangan manusia. Paham itu? Iya. Tidak ada nabi dari kalangan jin, nabi hanya dari kalangan manusia. Paham ya? Paham, Pak? Paham? Nah, kalau enggak paham tanya lagi. Nanti takutnya bawa kabar ke rumah keliru nanti. Nah, baik. Ya, baik. Oke, kita sambung, Mas. Itu hanya intermezzo. Jin di sini, tentang jin. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah hai Rasul SAW, telah diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa telah diwahyukan kepadaku, yaitu pada Nabi, bahwasanya sekelompok dari jin mendengar dengan seksama. Istana itu mendengar dengan seksama. Faqalu, kemudian mereka mengatakan para jin, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar Qur'an yang menakjubkan. Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Yahdi ila rusdi fa'aman nabih wala nusrika birabbina ahada. Ini syahidnya. Yang Qur'an itu telah memberikan petunjuk, bimbingan, maka kemudian kami pun beriman kepada Al-Qur'an. Wala nusyrika bi rabbina ahadan, dan kami pun tidak akan mensekutukan kepada Rabb kami dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Ya, jin saja bisa beriman dengan mendengar apa? Al-Qur'an. Dari awalnya sampai akhirnya, kemudian mendengar Al-Qur'an menjadi apa? Beriman, tidak mensekutukan Allah. Itu Al-Qur'an. Dari awalnya sampai akhirnya berisikan tentang apa? La ilaha illallah. Umar bin Khattab mendengarkan ayat dari surat Thaha, surat Thaha. Beriman apa enggak? Beriman. Karena isinya itu apa, Mas? Dari awal sampai akhirnya termasuk surat Thaha itu apa? Isinya la ilaha illallah. Tauhid. Ya. Fala ilaha illallah la tanfa'u illa man 'arafa madlulaha nafyan wa isbatan wa taqada dhalik wa qabilahu wa 'amila bihi. Maka la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak akan bermanfaat kecuali orang itu mengetahui apa yang ditujukan dari kalimat la ilaha itu, baik penafian sesembahan selain Allah maupun menetapkan Allah itu hanya satu-satunya yang diibadahi saja. Dan berkeyakinan yang demikian itu menerimanya dan beramal dengannya. Itu tambahan lagi. Ya, tambahan lagi. Jadi mengetahui, menetapkan, menafikan, menetapkan, kemudian berkeyakinan, kemudian menerimanya, beramal dengannya. Nanti masuk dalam syurut la ilaha illallah. Masuk nanti. Salah kesimpulannya ada. Kemudian wa amma man qalaha an ghairi ilmin wa i'tiqadin wa 'amalin. Dan adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari tanpa berilmu dari kalimat tersebut dan meyakini kalimat tersebut dan juga tanpa beramal, tanpa meyakini, tanpa beramal, faqad taqaddam kalamul ulama, dan sungguh ini telah berlalu tentang masalah ini dari ucapan para ulama, anna hada jahlun sirfun, karena ini merupakan kebodohan yang murni, fahuwa hujjatun alaih bila raib, dan itu akan menjadi sesuatu yang menuntut atasnya, dan ini tidak ada keraguan. Jadi begini, orang mengucapkan la ilallah tanpa ilmu tentang la ilallah, tanpa meyakini tentang la ilallah, dan juga tidak beramal dengan la ilallah, orang ini justru la ilaha illallah itu akan menjadi hujjah alaihi, yang menuntut atasnya, bukan hujjata lahu. Hujjatan lahu itu menolongnya, kalau hujjatan alaihi itu menuntutnya. Ya. Jadi terkadang bahasa Arab itu dengan huruf jar yang datang setelah sesuatu kata itu bisa punya makna yang berbeda. Kalau dituntut itu kira-kira bayanganmu apa ya? Yang bahasa itu kadang-kadang tidak merasuk. Orang bilang, menuntut atasmu, menolongmu. Kira-kira bayanganmu apa? Kulahi Allah menuntutmu. Merasuk gak kira-kira? Antum bisa membayangkan gak? Yang bisa membayangkan itu adalah orang yang sudah pernah dituntut di pengadilan. Mungkin baru bisa ngerti. Ini maksud apa? Mungkin bisa jadi merasuknya itu. Karena orang yang dituntut itu berapa sulitnya orang yang dituntut untuk membela diri. Paham gak? Ini datang berkas-berkas nuntut, orang ini nuntut ini. Wah, aku gak punya pembela, piye. Wah, ini ciloko aku gak punya pembela. Ya tau mas, karena dituntut. Kalau kamu gak bisa menandingi tuntutan tadi, ujung-ujungnya apa mas? Di penjara. Itu orang yang bisa merasakan dituntut itu. Nah, kalau ada sesuatu yang menuntut kamu, jangan dianggap remeh. Kamu harus punya hujah untuk menangkal dari tuntutan tadi. Itu baru di dunia. Kalau di akhirat nanti. Ya. Kalau menolong, enak sudah. Ditolong kok kasih. Nah, ya. Maka menjadikan Laila itu sebagai penolong atau sebagai hujah alaihi. Sebagai penuntut. Yang kita inginkan La ilaha itu sebagai apa? Penolong bagi kita, menolong kita. Ya. Wa qawluhu fil hadis. Fa qawluhu fil hadis. Wahdahu la syarikalah. Ucapannya dalam hadis wahdahu la syarikalah. Saja tidak ada sekutu baginya. Ta'kidun. Ini penguat. Jadi kalimat wahda la syarikalah. La syarikalah itu penguat. Wahda itu juga taukid. La syarikalah. Wa bayanun limatmuni maknaha. Dan sebagai penjelas terhadap kandungan maknanya. Waqad awdaha Allah ta'ala dalik. Dan Allah telah menjelaskan demikian itu. Wa bayyanahu fi qisasil anbiya wal mursalin fi kitabihil mubin. Yang Allah telah menjelaskan itu pada kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi itu kita bisa dapatkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, surat An-Naml, surat Al-Anbiya, ya, surat As-Saba. Itu banyak cerita tentang kisah-kisah para nabi. Dan kisah-kisah para mursalin, para rasulnya di dalam kitabnya yang nyata itu Al-Qur'an. Kitabnya yang nyata apa? Al-Qur'an. Pernah baca kisah para anbiya sedikit? Kisah para nabi? Kalau Nabi Hud itu pada kaum apa? Nabi Hud alaihissalam pada kaum apa? Kaum Ad. Itu namanya tahu. Kalau Nabi Lut pada kaum apa? Lut. Kaum Lut namanya. Ternyata agak gampang. Nabi Lut kepada kaum Lut yang berbuat apa? Homoseks. Kalau Nabi Shu'aib kepada kaum apa? Nabi Shu'aib kaum Madian yang berdagang itu ya. Kalau kaum Samud, dari kaum Samud, Nabi siapa itu kepadanya? Nabi Saleh. Saleh atau Saleh? Saleh atau Solih? Hah? Nabi Saleh atau Nabi Solih? Hah? Nabi Saleh atau Nabi Salih? Dua-duanya boleh lah. Itu kan hanya logat kita Indonesia. Saleh, rapopo yang dimaksudkan Nabi itu. Tergantung bahasanya ya. Bahasa Indonesia ya gak apa-apa. Saleh. Ya itu contoh-contoh tentang kisah para nabi, apa yang mereka serukan kepada kaumnya. Fama ajahala ubadal kuburi bijahili bijaha bihalihim. Alangkah ini namanya fi'il ta'ajub ya. Jadi ma ta'ajubiyah. Ma ta'ajubiyah mabni ala sukun. Di situ ajahala itu mansub. Itu fi'il. Nah, setelahnya dibaca mansub. Itu namanya fi'il ta'ajub. Namanya fi'il ta'ajub. Artinya alangkah aduhai betapa bodohnya para penyembah kubur dengan keadaan mereka. Wa ma'adzama ma waqa'u fihi, dan alangkah besarnya apa yang mereka terjatuh padanya. Fa inna musyrikil Arab wa nahwahum jahadu la ilaha illallah lafdan wa ma'nan. Maka sungguhnya orang-orang musyrik Arab dan semisal orang-orang musyrik Arab, mereka menentang la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan Allah baik secara lafaz maupun makna. Jadi Abu Jahal itu tidak mau mengucapkan la ilallah secara lafaz, tidak mau mengucapkan, dan dia pun juga menentang makna la ilallah, apa yang terkandung la ilallah pun dia menentangnya. Itu orang musyrik Arab dan semisal mereka. Wa haulal musyrikun aqarru bihadzal lafdhan wa jahaduha ma'na. Orang musyrik yang seperti ini, jahiliyah tadi, mereka itu menetapkan, dan orang-orang musyrik zaman sekarang, ini maksud beliau, menetapkan dengan lafaz la ilallah diucapkan, tapi mereka menentang maknanya. Itu orang musyrik zaman saiki. Zaman saiki itu maksudnya zaman biyen, zamannya Pak penulis ini, gitu loh. Ini ingin tulis apa lagi? Ingin tulis apa lagi? Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh. Kemudian tulisnya Syekh sebelumnya lagi. Itu maksudnya saiki zaman biyen, gitu loh. Apalagi zaman sekarang ini, tenang. Hakikat zaman sekarang. Mereka melafadzkan la ilaha illallah, tapi mereka menentang makna la ilaha illallah dengan amalan-amalan mereka. Betul enggak? Nah, iya. Wa amma man qala, "Ustaz, men nanti, Mas, kok pindahin?" Baik. Fatajidu ahadahum yakuluha wa huwa ya'luhu ghairallah bi anwa'il ibadah. Baik. Maka kamu mendapati salah seorang di antara mereka, orang musyrik di zaman sekarang ini, mereka mengatakan la ilaha illallah, sedangkan mereka itu menyembah selain Allah. Mereka menyembah selain Allah. Mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembah selain Allah. Kal hubbi wa ta'zim, sebagaimana bentuk ibadah itu contohnya ibadah hub, mahabbah, cinta. Ya, cinta itu salah satu ibadah hati. Itu kecintaan kita itu kepada Allah. Ya, pada perkara-perkara yang memang harus kepada Allah. Adapun cinta tabiat itu dibolehkan. Namanya seorang takut kepada singa, karena singa itu pemakan, takut dalam kondisi tabiat itu enggak apa-apa. Ya Mas ya, baik. Tabiat. Takut kepada anjing. Anjing apa Mas? Anjing apa? Scooby Doo apa ya? Anjing apa? Anjing helder. Besar, mulutnya lebar, takut. Ya, karena takut digigit. Itu tabiat. Hah? Oh, takut kepada patung. Tabiat apa orang ini? Tergantung patungnya, begitu. Artinya batasan takut itu tidak sampai kemudian menjadikan ketakut apa rasa cinta atau ketakutan itu melebihi dari kadar tabiat. Nanti ada pembahasan sendiri dalam masalah ibadah yang berupa mahabbah, takut dan seterusnya ya. Itu dalam pembahasan usul salasah itu ada. Kemudian berikutnya masih setengah jam lagi, kurang sedikit. Mengagungkan dakwah khauf wa raja wa tawakkul wa doa wa ghadhalik. Ini insyaallah pembahasan khusus dalam kitab yang lain. Dalam macam-macam ibadah. Wa ghadhalik min amal ibadah, dan selain itu dari jenis-jenis ibadah. Bal zada syirkuhum, bahkan bertambah kesyirikan mereka ala syirkil Arab, di atas kesyirikannya orang Arab zaman dahulu. Kesyirikan orang zaman sekarang bahkan bertambah kesyirikan itu akan lebih di atas kesyirikan orang Arab zaman dahulu. Bimaratib, dengan tingkatan-tingkatan. Fa inna aktsarahum idza waqa'a fi siddatin akhlasa ad-du'a li ghairi ta'ala. Ya. Orang-orang sekarang kebanyakan mereka itu apabila terjatuh dalam suatu kesulitan, kesusahan, itu mereka mengikhlaskan doa kepada selain Allah. Betul enggak, Mas? Sekarang orang jual bakso, contoh nggih. Biar enggak tersinggung. Nah, oleh yang lain yang tersinggung. Jual bakso saja umum. Dagangannya enggak laris. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari enggak laris. Modalnya makin menipis. Wah, ini mulai goncang ini. Fitnah apa enggak ini? Fitnah ini. Makanya jangan rasa terhindar dari fitnah ya. Fitnah itu banyak sekali modelnya. Ini mulai tergoncang ini. Piye bicaranya ini? Lewat temannya. Wah, aku koncoku laris banget teman-teman. Tenang apa? Sebabnya apa? Nah, karena dia punya pelarisan. Ya, satu batu kecil dibungkus dengan kain putih, ditaruh di bawah apa tempat mangkok jualan. Tenane, sudah. Di mana tempat minta pelarisannya? Di dukun pulang. Ya Mas ya, datang ke sana. Sidah ini. Mintanya kepada siapa? Pada Mbah Dukun. Datang ke Mbah Dukun, membenarkan apa yang diperbuat. Kafara bima unzila sama ila Muhammadin SAW. Orang yang datang ke Dukun, membenarkan apa yang diperbuat Dukun, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah. Taib. Kemudian wa ya'taqiduna annahu asra farjan, dan berkeyakinan bahwasanya ketika dia mengikhlaskan doa permintaan itu ya kepada selain Allah dalam kesulitan, bahkan keyakinan itu akan lebih cepat menolongnya, membukakan dia dari kesulitan ya lahum, bagi mereka. Bikhilaf halil musyrikin awwalin, berbeda dengan keadaan orang musyrik di zaman dahulu, di zaman jahiliyah. Fa innahum yusyrikuna fir raha, mereka itu membuat kesyirikan atau menyekutukan Allah justru dalam keadaan senang. Ya, senang mereka berbuat syirik, senang. Tetapi wa amma fis sada'id, adapun dalam kesulitan, kesusahan orang musyrik zaman dahulu, fa inna ma yukhlisuna lillahi wahdah, mereka itu mengikhlaskan permintaan doa itu hanya kepada Allah. Beda enggak, Mas? Ya. Kalau mereka dalam kondisi senang, justru mereka mensyirikkan Allah. Kalau orang sekarang enggak, justru dalam kesulitan mensyirikkan Allah. Kalau dulu dalam keadaan susah, justru minta kepada Allah ikhlas. Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ini Allah kisahkan loh, Mas. Jangan dibilang apa iya. Ini Allah yang menceritakan ini. Enggak usah ragu keadaan orang musyrik. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Al-Ankabut ayat 65. Maka apabila mereka menaiki perahu, naik perahu di mana mas? Masa di darat? Bahasanya kan nggak ada air di sini. Ya maksudnya bahasa umum orang naik perahu kapal itu di air. Ya. Da'ullah mukhlisin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Falamma najahum, tatkala mereka diselamatkan dari naik kapal di laut itu dengan kesulitan-kesulitan yang ada, mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, maka keadaan mereka kembali mensyirikkan Allah. Ya. Insyaallah. Berarti doa orang yang dalam kondisi ikhlas kepada Allah itu dikabulkan. Ya. Kabulkan. Itu intinya. Jadi kalau misalnya kita seorang muslim doanya enggak ikhlas pun ya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya. Doanya untuk riya semuanya. Hah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Mantap sekali. Biar dilihat orang. Tak. Boleh enggak angkat tangan gitu, Mas? Tanya ini. Boleh enggak? Ya itu justru permintaan yang biar segera disegerakan itu salah satunya mengangkat tangan setinggi-tingginya. Rasulullah SAW pernah mengangkat tangan tinggi-tinggi. Doa dengan angkat tangan tinggi. Jangan bilang itu bid'ah, itu ada itu. Bahkan itu betul-betul menginginkan disegerakan apa? Kabulkan. Nah, ada yang gini aja, santai. Ada yang gini. Boleh semua. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang gini. Ada yang kayak apa lagi? Loh ini. Ada yang kayak apa lagi, Mas? Hah? Itu angkat tangan semua. Yang lain? Yang biasa, ada lagi. Itu enggak ada itu, Pak, itu ngarang-ngarang itu. Nah, kejadian ini, Mas, jangan lupa ini doa dengan menunjuk ke atas. Cara-cara berdoa, ada yang tidak mengangkat tangan, boleh. Ada mengangkat tangan setinggi-tingginya, boleh. Ada yang sedang-sedang, ada yang merapatkan, boleh. Ada yang berjari, ada yang tanpa mengatakan, itu doa, boleh. Dalilnya perbuatan Nabi semua banyak. Paham ya? Kemana-mana ya. Baik, kemudian kita sambung. Wa bihadza, oleh sebab ini tabayyana, jelas anna musyriki ahli hadil azman, sesungguhnya musyriknya penduduk di zaman ini, ahli itu bisa macam-macam maknanya, penduduk di zaman ini, ajhalu billahi wa bi tauhidihi min musyrikil arab wa man qablahum, yaitu lebih bodoh kepada Allah, lebih bodoh tentang Allah maksudnya, dan lebih bodoh kepada mentauhidkan Allah, orang zaman sekarang musyrik ini, dari orang musyrik Arab di zaman jahiliyah dan orang musyrik sebelum mereka. Jadi mereka lebih pintar daripada musyrik zaman sekarang. Iya toh? Antum bisa lihat sekarang dalam kondisi corona seperti ini, Mas. Orang ingin selamat dari apa? Corona, dan ingin hidup sehat, betul enggak? Itu manusia kan? Ini kan dalam kondisi susah kita ini, sulit. Maka mencari wangsit-wangsit. Topo 3 hari di kamar. Kamarnya gelap, tidak ada lampu. Di kamar ini. 3 hari orang-orang wangsit di kamar kok. Diajak pergi ke Gunung Merapi cari gua yang lebih gelap, alhamdulillah dapat wangsit di sana. Karena orang itu wangsitnya itu dapatnya di kamar, ada rumahnya jadikan tempat topo, ada, Mas. Dia enggak mau capek-capek. Tapi mujahadah dulu. Wah, ke Gunung Merapi kan mujahadah. Walladzina jahadu fina lana dianam subulana. Katanya begitu. Ayatnya keliru ya. Nah, sampai di sana dapat wangsit. Muncul mbah pakai serban putih, kakinya enggak ada. Piye? Kabar elek. Ini mau nyuwun, mbah. Apa? Obat? Hah? Penanggal penyakit corona yang sekarang lagi beredar, mbah. Mbah tahu enggak? Oh, tahu. Mbah ini belum gitu ngerti. Iya, obatnya apa, mbah? Ojo, oke, obatnya. Satu, dua macam-macam, gampil, yang gampang. Kasih tahu makanya. Ada, kamu ngambil daun ini, daun itu sudah. Kamu gabung, bungkus dengan kulit tomat namanya, contoh. Nah, jadi obat herbal untuk menangkal corona. Wah, setelah itu dia produksi, menjualnya. Di testimoni, Masya Allah, banyak orang yang sembuh. Jadi laris kan mas ya. Nah, ini dalam keadaan sadait ini, dalam keadaan susah ini, dia datang ke gendak apa cara toko mendapatkan obat tersebut. Perbuatan apa ini mas? Nah, minimal syirik. Nah, ya. Sebab kok minta kepada jin? Tidak ya, ada, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan jelas haram. Itu manusia zaman sekarang mas. Cuma sekarang seperti itu. Ada enggak berita seperti itu? Antum sudah dengar belum berita seperti itu? Iya. Orang mendapatkan obat dengan sebab apa? Wangsit dari jin. Iya. Hati-hati. Siriknya sirik asghar atau sirik akbar? Nah, kalau dia masih meyakini Allah yang menyembuhkan, tapi dia menjadikan situ sebab itu sebab yang Allah haramkan, siriknya apa? Askor. Dia masih mengatakan yang menyembuhkan Allah aki, yang menyembuhkan Allah aki, saya yakin. Tapi cara sebabnya haram, sebabnya tidak boleh. Allah tidak membolehkan sebab itu. Itu namanya syirik apa? Askor. Masih menyandarkan diri kepada Allah. Tapi kalau dia semata-mata dari yang sebab itu saja yang menyembuhkan, Allah sama sekali tidak ada, maka menjadi syirik apa? Akbar. Tapi jangan anggap remeh dengan syirik ya. Syirik asghar saja kok. Syirik asghar itu jalan menuju syirik akbar, mas. Karena ketika manusia itu mulai hatinya berpaling sedikit, mulai mendua, Allah dan yang lainnya, lama-kelamaan itu Allah ditinggalkan. Itu sifat dari jeleknya syirik. Syirik asghar itu memang awalnya demikian. Kemudian disimpangkan hatinya pelan-pelan. Akhirnya orang itu hanya bertawakal kepada sebab tadi saja. Karena pembuktian-pembuktian yang sering, wah sembuh, wah sembuh, wah sembuh. Akhirnya apa? Dia hanya bersandar kepada obat tadi saja. Paham ya? Menjadi apa syirik? Akbar. Baik. Di situ ada footnote ya. Ya. Nah, itu insyaallah mungkin penjelasannya hampir mirip ya, tidak perlu kita baca, monggo dibaca sendiri. Dan hanya keterangan di sini, ucapan yang disebutkan di sini bahwa zaman sekarang itu bi hadhil azman, itu maknanya pada kurun waktu al-khamis was-sadis, itu 5 hijriah atau 6 hijriah tahun ya. Atau tahun kurun itu masa kelima dan keenam, yaitu di zamannya afan, bukan hijriah tapi masa kurun waktu kelima dan keenam yang dimaksudkan di masanya zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Najdi rahimahullah sekitar itu. Nah, maka wa idza kana kadzalik fama dhannu bil kurun al ashir wa ma badahu. Nah, bagaimana dengan zaman tahun 10, kurun ke 10 dan seterusnya? Semakin lama, semakin parah lagi modelnya. Dan kita lihat sekarang aja terbuktinya, terbukti sekarang. Wa qawluhu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ucapan dalam hadis, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Wa syahida bidzalik, yaitu maksudnya bersaksi yang demikian itu. Muhammad adalah hamba dan utusannya, bersaksi. Wa huwa ma'tufun ala ma qablahu ala niyyati tikraril amil, yaitu dimaktufkan, diikutkan kepada apa yang sebelumnya atas niat pengulangan amil. Itu abduhu wa rasuluhu, itu kalimat yang diulang. Abduhu wa rasuluhu, itu nomor hu, hambanya Allah, utusannya Allah, itu maksudnya. Diulangi, bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya, atau hamba dan utusan itu pengulangan, tikrar. Wa ma'nal abd huna al-mamluk al-abid, itu makna abd di sini artinya al-mamluk, hamba yang dimiliki. Abid, hamba sahaya. Ay annahu mamlukun lillah, itu hamba sahaya bagi Allah Ta'ala. Wal-ubudiyatu al-khasa wasuhu, ya, itu bentuk peribadahan yang khusus. Itu disebut dengan apa, Mas? Abid, yaitu al-abdu, bentuk peribadahan yang khusus yang menjadi sifat Allah. Ya, artinya Allah itu disifati dengan apa? Allah itu diibadahi dengannya. Kama qala ta'ala, alaysa Allah bikafin abdah. Ya, tidakkah Allah yang mencukupi hambanya? Jawabannya apa, Mas? Ada jawaban enggak? Tidakkah Allah yang mencukupi hambanya? Ada jawaban enggak? Enggak perlu ada jawab, memang Allah yang mencukupi hambanya, gitu. Fa ala maratib al-abd al-ubudiyah, maka tingkatan yang paling tinggi dari bentuk peribadahan adalah al-ubudiyah al-khasah wa risalah. Itu bentuk ubudiyah yang khusus dan arisalah, itu bentuk ibadah penghambaan yang paling tinggi. Itu bentuknya apa? Ubudiyah al-khasah dan sekaligus juga adalah arisalah, yaitu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang hamba sebagaimana Nabi, ya tentunya iya, kata-katanya demikian. Karena Nabi itu, para Nabi itu hamba-hamba Allah yang memiliki ubudiyah yang tinggi, yang khusus mereka membawanya. Ya. Nabi itu sudah dijaga berbuat syirik sebelum menjadi Nabi. Nabi itu dijaga oleh Allah, Rasulullah SAW itu, dari kesyirikan sebelum dia menjadi Rasul, menjadi Nabi. Dijaga oleh Allah dari amalan-amalan kesyirikan, dijaga ya. Wa makana minal musyrikin. Jadi di antara tafsirnya memang dia tidak pernah berbuat apa? Syirik, walaupun dia sebelum menjadi Nabi. Ya, itu keutamaannya, memang Allah yang menjaganya. Tapi mungkin begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf kalau ada ucapan yang salah dalam menjelaskan, ada kesalahpahaman, dan mungkin ada yang merasa tersinggung, untuk kita minta apa, diikhlaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi saya tutup dulu untuk majelis penyampaian ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan. Tadi Ustaz sudah tanya kan? Antum sekarang nanya, enggak apa-apa. Atau kalau enggak ada enggak apa-apa. Nih. Atau tidak, Ya, memang karena seperti itu maka kita dibimbing syariat untuk selalu menghadirkan niat itu pertama. Karena istidharu niat itu penting, menghadirkan apa? Niat dalam semua amalan itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dengan doa, meminta keikhlasan. Karena para sahabat pun, Nabi pun berdoa untuk apa? Bisa ikhlas di dalam beramal. Karena kita hanya bersandar kepada Allah untuk diberikan taufik untuk apa? Ikhlas. Yang ketiga, ditambah bisa dengan bentuk mumarosah, terus menerus untuk kita itu selalu ikhlas, terus membiasakan untuk apa? Ikhlas dalam beramal itu, dibiasakan. Sesuatu yang dibiasakan bisa menjadi apa? Terbiasa, dan itu merupakan tajrubah, sesuatu yang telah teruji di kalangan kita. Sesuatu yang terbiasa, kita akan menjadi apa? Biasa, kebiasaan maksudnya. Mungkin itu tiga saja yang obat untuk bisa kita berikan di sini. Di sesuatu yang kita berubah-ubah niat itu, maka yang terakhir yang diterima. Nah, jadi gas tidak ikhlas, gas tidak ikhlas. Kita masih hidup ini, masih hidup kita ini. Nah, yang terakhir maksudnya saya ikhlaskan, itulah yang diterima dari amal. Tapi kita akhirnya aku enggak ikhlas, ya sudah. Jadi ketika amal soleh kita kerjakan sekarang, maksudnya saya ngaji di tempat ini, saya hari ini ikhlas, ya kan? Sampai kita meninggal nanti, kalau kita ingat amalan kita ini, ya harus mengikhlaskan. Jangan kemudian apa? Kita tidak mengikhlaskan dengan riya dan seterusnya. Ya, amalan yang pernah kamu kerjakan dulu bisa hilang dengan 10 tahun kemudian yang kamu tidak ikhlas dengan amalan 10 tahun yang lalu. Amin. Seperti mamanya contoh Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan memiliki waktu ya, masing-masing orang beda. Datang padanya iblis. Ini yang cerita Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad saat itu dalam waktu sakaratul maut didatangi iblis. Dipuji-puji Imam Ahmad itu. Kau telah berkhidmat kepada ummah, masya Allah, demikian demikian. Ini amalannya sudah berlalu ya, di gitu oleh iblis. Kata Imam Muhammad, belum, belum, jawabannya begitu. Didengar oleh anaknya pada saat rumah ini, ketika ayahnya sadar. Sakaratul maut itu belum tentu langsung mati loh mas. Sakaratul maut itu macam-macam, bisa berhari-hari, bisa berapa jam. Dan ditanyakan kenapa kepada abinya, kenapa mengucapkan demikian. Dia telah datang kepadaku iblis memuji-muji tentang amalanku, maka aku mengatakan belum, belum, belum. Masya Allah ya, menunjukkan apa itu mas? Ikhlas karena Allah, tidak terpedaya dengan apa? Pujian. Kalau pujian itu sudah hilang amal-amalnya. Itu contoh membiasakan diri untuk ikhlas, itulah yang ditolong oleh Allah di situ, dikuatkan. Tapi monggo ada yang bertanya kan? Diborong. Sama. Ya sama. Seorang yang mengajarkan sihir dalam Quran disebutkan. Wattaba'u apa namanya? Ayatnya. Matatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Nah itu terus, itu menunjukkan orang yang mengajarkan ilmu sihir itu paranormal kan di zaman, dan orang yang belajar ilmu sihir itu kafir. Nah ya, itu ayat saudara bisa baca, berarti mereka adalah kafir, mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kafiran, mengajarkan sihir dan belajar sihir, dua-duanya masuk kepada kekafiran. Monggo. Silakan. Sudah paham ya, Mak? Baik. Bama kafaru Sulaim walakin lakinna kafaru. Walakin syairnya kafaru yu'allimuna nas sihir. Jadi itu. Ya, siapa sahabat itu yang kafir? Yang mereka mengajarkan apa? Sihir. Tadi syaitan itu apa, Mas? Jin atau manusia yang berbuat kejelekan. Itu syaitan. Mereka itu yang kafir. Ya, begitu aja. Atau masih ada tambah satu lagi? Sudah cukup. Makanan sudah siap. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.